Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang semangat dan motivasi untuk tetap terus belajar ilmu agama, ilmu syar'i, adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, manhumani la yashba'an, manhumun fil ilmi la yashba' wa manhumun fil mali la yashba'. Aw kama qala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua tipe manusia yang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang hamba yang cinta kepada ilmu. Dia tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dia peroleh dan telah dia miliki. Setiap kali dia belajar, semakin dia bertambah meyakini bahwa banyak hal yang belum dia ketahui. Semakin dia perdalam pemahamannya tentang agama, maka dia semakin sadar bahwa dia adalah termasuk orang yang jahil. Bukan disebabkan apa yang telah dia dapat tidak bermanfaat, bukan karena ilmu yang telah dia peroleh kemudian sia-sia, bukan. Tetapi seseorang yang semakin lama masuk ke dalam lautan ilmu, maka akan semakin dia meyakini ternyata lautan ilmu itu luas dan dalam. Sama halnya dengan orang yang melihat lautan dari jauh, dia tidak akan bisa mengukur lautan tersebut kecuali dia masuk sampai ke dasarnya. Semakin dia masuk ke dalam, semakin dia yakin, oh iya, ternyata laut ini dalam, ternyata laut ini luas. Terus demikianlah ilmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipe yang kedua adalah manhumun fil mal. Seseorang yang cinta dan ambisi untuk memiliki harta. Orang semacam ini tidak akan pernah berhenti untuk terus berangan-angan dan berkhayal. Ambisi dia untuk memiliki harta tidak akan pernah putus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang ambisi manusia di dalam mengumpulkan dan memperoleh harta. Seperti kata Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya anak turunan Adam itu memiliki satu lembah penuh dengan emas, maka dia selalu memiliki angan-angan untuk memiliki lembah kedua yang berisikan emas pula. Seandainya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, keinginannya itu terwujud dan terkabul, akhirnya dia punya lembah, dua lembah bahkan, penuh dengan emas. Pasti dia akan berangan-angan untuk memiliki lembah ketiga yang berisi emas pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambisi seorang manusia kepada harta semacam ini tidak akan pernah berhenti. Yang bisa menghentikannya adalah panah, kata Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mati. Orang yang telah mati, ambisi dan keinginannya pasti hilang dan pupus. Nah. Maka ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, nah, termasuk di manakah kita? Nah, tidak akan mungkin dua kutub yang selalu berlawanan ini bersatu di dalam pribadi seorang muslim. Antara benar-benar dia cinta kepada ilmu, ataukah dia cinta kepada harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabatnya telah memberikan contoh di dalam merealisasikan semangat untuk bertalabul ilmi. Terus berusaha untuk menambah pemahaman, menambah pengetahuan. Karena semakin banyaknya pengetahuan tentang agama bagi seorang hamba, maka dia akan semakin mudah menghadapi setiap kondisi dan problem yang dihadapi. Semakin mudah. Nah, sama halnya ketika kita bergerak dalam satu bidang tertentu misalnya. Nah, orang yang sudah punya pengalaman, katakan dia seorang ahli servis laptop. Saya ambil contoh sederhana. Dia buka servis laptop misalnya. Ketika hari-hari pertama dia menerima orderan servis laptop, mungkin satu laptop akan dia kerjakan berhari-hari. Karena pengalaman baru, oh rusaknya seperti ini, oh belum pernah saya temukan. Dibongkar ke sana dan kemari, dicoba cara ini, dicoba cara itu. Gak bisa juga. Tanya kepada yang lebih ahli, dapat akhirnya. Maka pada kesempatan yang berikutnya ketika datang orderan laptop rusak dengan kasus yang sama dengan tadi, maka dalam waktu yang singkat dia selesaikan. Kan begitu ya. Maksud, ini contoh sederhana ya, bisa tergambar. Apalagi ini kaitannya dengan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kaitannya dengan tanggung jawab dan amanah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk beribadah di muka bumi ini. Maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman kita, semakin mudah kita menghadapi. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Azza wa Jalla, semoga kita yang hadir saat ini, demikian juga saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan, tercatat sebagai kelompok yang pertama, manhumun fil ilmi la yashba. Orang-orang yang selalu termotivasi dan bersemangat untuk belajar ilmu agama, dan dia tidak akan pernah merasa berhenti untuk terus memiliki. Pada kenyataannya, ikhwati fillah barakallahu fikum, pada kenyataannya ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Yang dulunya mungkin dikenal sebagai ahlul ilm, punya ilmu, semangat belajar, semangat mengajar. Akan tetapi karena Allah Azza wa Jal dengan ketidakjujurannya merubah persepsi hidupnya. Wallahu al-musta'an. Karena merasa sudah mampu, merasa memiliki ini dan itu, dia tinggalkan majelis ilmu. Kalau diingatkan, wah, ngaji apa sih? Sama Ustadz Fulan, itu kajian usul salasah, ah, gue udah 3 kali selesai kitab itu. Ini bukan contoh yang 1-2 kali kita lihat dan kita saksikan. Sering terjadi seperti itu. Kajiannya apa sih? Itu sifat sholat Nabi, karena Syekh Al-Albani. Oh, itu mah udah gue ajarin. Kan gitu. Udah gue ajarin. Gitu. Dulu. Dulu kapan ya, akhi? Ilmu itu kalau tidak dijaga dan tidak diasah, hilang. Dulu mungkin ngaji kitab bundul, lancarnya bukan main. Tapi sekian tahun tidak dimurojaah, coba. Pasti ngomongnya bundet, kata orang Jawa. Tahu bundet gak? Benang itu kusut. Gitu. Pasti itu. Ilmu itu harus dijaga. Ilmu itu harus dipertahankan, dimurojaah. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya dia, berapapun hafalan yang dia miliki, sebanyak apapun hafalan yang dia punya, kalau tidak dijaga, lama-kelamaan akan hilang. Menguap seperti air yang terkena panas. Menguap, menguap, menguap. Merasa dirinya masih seperti yang dulu. Kan, gitu. Ini dan itu, gayanya bukan main. Tapi subhanallah, ternyata ilmu itu telah dicabut dari dirinya tanpa dia sadari. Maka para ulama kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, telah memberikan contoh, teladan bagaimana mereka menjaga istiqomah itu sejak mereka mulai mengenal ilmu sampai kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum, al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menggambarkan kepada kita tentang hamba yang benar-benar cinta kepada ilmu agama itu seperti apa keadaannya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma ushaqul ilmi fa'a'zamu syaghafan bihi wa 'ishqan lahu min kulli 'ashiqin bi ma'shuqihi wa katsirun minhum la yashghalu anhu ajmalu suratin min al-bashar. Wallahu alam, yang seperti ini apakah mampu bisa kita wujudkan dalam diri. Nah, tetapi kalau seandainya kita belum mampu mewujudkannya, mudah-mudahan dengan menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, kita nantinya terus berusaha agar itu benar-benar terwujud di dalam diri kita. Apa kata Ibnul Qayyim? Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma usyaqul ilmi, adapun kaum pecinta ilmu, mereka yang betul-betul cinta kepada ilmu-ilmu agama ya. Ilmu agama. Bukan ilmu dunia, ilmu agama. Fa'a'zamu syaghafan bihi wa isqan lahu. Mereka kaum pecinta ilmu agama itu, nah, rasa rindu, rasa cintanya kepada ilmu melebihi min kulli 'ashiqin bi ma'syuqihi. Melebihi setiap orang yang memiliki kekasih kepada yang dia kasihi. Nah, melebihi setiap orang yang punya kegemaran hobi apapun, kecintaan seseorang kepada satu bentuk hobi tidak sebanding dengan rasa cinta dia kepada ilmu agama. Kan gitu. Kan banyak di antara kita yang hobinya macam-macam ya. Hobinya katakan hobi main bola gitu. Kalau diminta nyebutin nama pemain bola dari setiap negara, luar biasa, hafal tuh. Oh, pemain Belanda itu ini Ruud Gullit, Van Basten, kan gitu. Kalau Jerman ini dan itu, Inggris, luar biasa. Kalau negara ini tuh pola pemain permainannya begini, menyerang, bertahan, formasinya ini dan itu, kan gitu. Biasanya gol itu dari bola mati, kan gitu ya. Tahu juga nih. Ada yang hobi bola, ada yang hobi mancing. Hobi mancing itu pengetahuannya tentang dunia pancing luar biasa. Kalau mancing di laut itu harus begini umpannya, nomornya paling tidak nomor sekian, senarnya seperti ini, mariknya begini. Kalau mancing di sungai, air tawar, laut, dia kuasai semua. Ini hobinya, hobi. Mereka yang sudah hobi memancing, satu minggu nggak mancing kayaknya badannya lemas. Gitu. Ada yang punya hobi mancing di sini? Banyak ya. Yang penting jangan memancing kerusuhan atau memancing emosi. Yang hobinya utak-atik sepeda motor sama mobil, masya Allah, itu sudah wah, makan pun tidak mau, minum pun nggak mau, kan begitu? Orang sudah asik dengan hobinya. Ya sebut sajalah hobinya apa saja. Yang penting kan banyak hobi-hobi tersebut. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan dan menggambarkan kepada kita. Mereka yang hobi, senang, cinta, gemar kepada ilmu agama, bentuk kecintaan dan kerinduannya itu melebihi hal-hal yang telah disebutkan tadi. Meskipun dia punya hobi segudang, kan gitu. Meskipun dia punya hobi segudang, itu masih kalah nomor sekian, nomor 2, 3, 4, 5. Nomor 1, ilmu agama. Kan gitu. Oh, besok hari Ahad ini ada touring Tiger nih, motor Tiger. Dari mana? Dari Jakarta, kemana? Ke Bandung. Wah, tapi besok ada daurah di Slipi ini. Kalah. Touringnya kalah. Minggu depan ada undangan touring lagi, pas daurah. Kan gitu. Hari daurah lalu bareng sama hari touring. Touringnya kalah terus, akhirnya dipecat dari keanggotaan. Tidak aktif selama 7 minggu berturut-turut. Kan begitu. Dan sekian banyak. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini yang diberikan gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Kan begitu. Maka saya katakan tadi mungkin kita belum bisa mewujudkannya, barangkali. Setelah kita mendengarkan penjelasan yang terdiri dari 13 halaman, tapi mungkin malam ini gak selesai. Sebenarnya sih kalau kita ingin praktekkan sampai subuh, seperti yang akan saya bacakan nanti, tapi kan gak mungkin ya. Mungkin gak? Gak mungkin lah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berikutnya, wa katsirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu suratin minal bashar. Nah, ini nih salah satunya. Kata beliau rahimahullahu taala, banyak orang yang cinta kepada ilmu, cinta sejati. Itu dia tidak akan tersibukkan, tidak akan terganggu, tidak akan terpengaruh, tidak akan tergoda dengan ajmalu suratin minal bashar, dengan orang yang paling cantik sekalipun di dunia. Sulit ya. Ini gambaran yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Manusia sesuai sifat-sifat manusiawinya itu senang dengan hal-hal yang bersifat indah, cantik, menarik, seger, icu. Itu sifat manusia. Kita pun ketika melihat sesuatu yang indah, tertarik, itu lihat tuh bagus sekali gunungnya. Itu bagus sekali itu awannya, ada pelangi, diperhatiin gitu. Kalau kita salafi insya Allah sudah gak ada lagi, tuh ada cewek cantik. Salafi gak ada lagi seperti itu kan. Mungkin ini orang awam atau kita yang dulu, cantik banget. Apanya? Tuh bunganya. Kan gitu. Sekarang salafi mah bunga. Bunga yang betul langsung sungguh-sungguhan. Nah, ketertarikan kita, demikian juga perhatian kita kepada ilmu itu jauh lebih kuat tarikannya, daya tariknya, daripada hal-hal yang paling indah sekalipun. Daripada hal-hal yang paling indah sekalipun. Mungkin kita pernah membaca, pernah melihat foto, pemandangan, atau cerita, di daerah sana itu ada objek wisata begini. Nah, kalau mau lihat begini itu ada di sini dan di situ. Pengen, kapan ya sampai ke sana kan begitu. Tapi subhanallah tidak pernah terfikir di dalam hatinya, ternyata di Yaman banyak ulama, di Saudi banyak ulama. Kapan kita sampai ke sana ya? Kan begitu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala juga menjelaskan, walau suwiral ilmu suratan lakanat ajmal min surati syamsi wal qamar. Seandainya ilmu itu mau digambarkan, tentu ilmu itu lebih indah untuk dipandang daripada matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Berapa banyak ini malam-malam seperti ini, malam Ahad ya. Kata orang malam Minggu. Yang naik ke puncak-puncak gunung. Agar tengah malam sampai di puncak gunung. Kemudian ketika pagi bisa melihat. Dari arah timur bisa melihat. Matahari, istilahnya sunrise atau sunset? Ikhtalaf al-ulama. Sunrise atau sunset? Sunshine. Kok malah sunshine? Matahari terbit. Sunrise. Kalau matahari tenggelam? Sunset ya? Ya, yang penting sun. Matahari. Gitu, banyak. Apa yang mereka inginkan? Mengabadikan ketika matahari itu pertama kali keluar dari timur. Pernah melihat matahari pertama kali muncul? Pernah gak? Wah, kalau gak pernah rugi deh. Alhamdulillah saya juga pernah. Dari laut. Demikian juga mereka yang ingin memperhatikan matahari tenggelam. Indah itu, suasana yang dikatakan oleh kaum romantis sebagai masa momen yang paling indah, momen yang paling romantis ketika matahari pertama kali terbit, atau ketika matahari tenggelam pelan-pelan, suara warna lembayung senja, kan gitu, dihiasi dengan warna-warna teja di ufuk barat, kan gitu. Tahu warna teja nggak? Ungu-ungu ultraviolet itu namanya dalam bahasa Indonesia warna teja. Silahkan dibuka di Kamus Bahasa Indonesia. Ada itu. Nah, kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ilmu itu lebih indah. Nah, lebih indah dari yang seperti itu. Demikian juga bulan, kata Ibnu Qayyim, ilmu itu lebih indah daripada bulan. Kan gitu. Bulan itu selalu digambarkan sebagai ungkapan keindahan, ungkapan kecantikan, kan gitu. Apalagi bulan purnama. Nah, ilmu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu ilmu agama, lebih indah dari itu semua. Sudahkah kita mencapai taraf seperti itu? Meyakini, siyakin-yakinnya bahwa ilmu agama memang lebih indah. Apakah pernah kita merasakan kepuasan ketika memperoleh ilmu melebihi kepuasan kita saat menyaksikan matahari itu tenggelam atau matahari terbit pertama kali dari ufuk timur? Nah, jawabannya masing-masinglah yang menjawab. Karena pengalaman kita beda-beda. Pengalaman kita beda-beda. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau memang seperti ini kondisinya, apakah mungkin kita kemudian menyalahkan, mencela? Nah, demikian juga memberikan kesan yang buruk kepada mereka yang betul-betul cinta kepada ilmu. Nah, apa tidak seharusnya kita merasa malu kepada mereka? Maka para ulama rahimahumullah tentang hal ini, tentang ilmu keutamaannya, mereka telah menulis kitab dan karya-karya yang telah tercatat dan diabadikan di dalam sepanjang sejarah. Di antaranya adalah kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, karya Humaid bin Ziyad, beliau yang meninggal pada tahun 310 Hijriah. Demikian juga kitab Fardhu Talabil Ilmi lil Ajuri, wajibnya belajar ilmu, beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Kitab Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi, karya Al-Askari Ibnu Asakir dan Ibnu Al-Jauzi. Masing-masing mereka memiliki kitab yang diberikan judul Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi. Kitab Jawahirul Aqadain min Fadli Syarafain Lissamhudi. Kitab At-Tanbih wal I'lam bi Fadlil Ilmi wal A'lam, karya Al-Umairi. Kitab Irsyadutullab ila Fadilatil Ilmi wal Amali wal Adab. Dan sekian banyak kitab-kitab ditulis para ulama. Kalau kita di zaman ini, yang terkenal adalah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Kitabul Ilm. Kitabul Ilm. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, berikut ini saya akan membawakan beberapa contoh kisah. Nah, apalagi malam. Malam itu cenderungnya yang sesuai adalah cerita, kan begitu, kisah. Apalagi, nah, kalau sound systemnya, wah, kan begitu, bisa mengkondisikan. Tapi alhamdulillah sudah sangat baik sekali. Yang tertidur nanti tolong dibangunkan. Nah, mengapa pemaparan atau penyampaian materi dalam bentuk kisah itu, nah, dalam beberapa hal lebih berkesan? Kata para ulama, al-hikayatu jundun min junudillah yusabbitu biha man sya'a min ibadih. Langsung disesuaikan. Sensitif ini. Kata para ulama, menyampaikan cerita dan kisah adalah salah satu tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Cerita dan kisah itu jundun min junudillah, termasuk tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Yuthabbitu biha man sya'a min ibadih. Dengan cerita-cerita dan kisah nyata para ulama, itu akan membantu seorang hamba untuk sabat, istiqamah, kuat, tegar, dan kokoh di atas al-haq, di atas semangat talabul ilmi asyari, semangat untuk tetap terus mencari ilmu agama. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, apalagi di masa-masa kita seperti ini, pada saat semangat itu semakin lama semakin berkurang, cita-cita dan keinginan untuk menjadi seorang alim di dalam agama semakin hari semakin melemah. Jangankan masa kita seperti ini, dulu di zaman para ulama, nah, dulu di zaman para ulama 700 tahun yang lalu, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala sudah menggambarkannya kepada kita. Kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, Kurang lebih 800 tahun yang lalu, 700 sampai 800 tahun yang lalu, beliau mengatakan kanat himamul qudama'i minal ulama'i aliyatan. Dulu himmah, semangat para ulama yang terdahulu dari untuk menuntut ilmu sangat tinggi. Tadullu 'alaiha tasanifuhum. Semangat itu dibuktikan dengan karya-karya mereka yang sampai kepada kita. Allati hiya zubdatu a'marihim. Karya-karya tersebut adalah intisari dari usia yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk mereka. Illa an aktsara tasanifihim dzarat. Hanya saja kitab-kitab dan karya tulis mereka semakin hari semakin sulit ditemukan, semakin hilang. Li'anna himamat thullabi dha'ufat. Karena himmah dan semangat para penuntut ilmu agama semakin melemah. Fasaru yatlubuna al-mukhtasarat wa la yanshatuna lil-mutawwalat. Ini gambaran beliau 800 tahun yang lalu. Lebih parah lagi ya gambaran kita sekarang. Bukan orang lain, kita yang ada di sini sekarang. Kata beliau rahimallahu taala, fasaru yatlubuna al-mukhtasarat. Akhirnya para penuntut ilmu itu senang dengan yang ringkes-ringkes saja. Kitab kalau bisa yang tipis-tipis saja. Sehingga cepat selesai. Wa la yanshatuna lil-mutawwalat. Mereka tidak punya semangat untuk membaca kitab-kitab yang tebal. Coba sekarang kita yang ada di sini, pernah membaca sebuah kitab yang tebalnya dia? Kita loh, salafiyin, Celengsi dan sekitarnya. Yang punya kelebihan semangat talabul ilmi dibandingkan kelompok-kelompok pengajian yang lain, kan begitu. Ciri khasnya salafi kan ilmu kan gitu. Ta'lim, ilmu, ta'lim, ilmu. Apakah kita sudah pernah mencatatkan di dalam sejarah hidup kita membaca kitab yang tebelnya ya paling enggak sekianlah, minimal 200 halaman. Membaca loh, bukan membeli. Membaca. Ini sudah digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Akhirnya kita senangnya kitab yang ringkes-ringkes sajalah, apa yang mudah dipahami buat kita. Akhirnya kitab-kitab yang berjilid-jilid, yang besar, yang banyak itu kan semakin lama semakin hilang dari peredaran dan dari pasar. Karena penerbit mana yang mau menerbitkan? Daya belinya kurang kan begitu. Akhirnya semakin lama semakin sulit untuk ditemukan. Bahkan beberapa jenis kitab yang saat ini masih ada itu ternyata mungkin dalam ukuran satu Indonesia atau satu dunia, bahkan hanya tinggal beberapa set gitu. Berapa set kitab-kitab tersebut karena sudah tidak dicetak lagi. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala. Tsumma tasaru ala ma yadrusuna bihi min ba'dihha fadatharatil kutub wa lam tunsakh. Akhirnya mereka para penuntut dan pecinta ilmu merasa cukup dengan apa yang telah mereka pelajari dari kitab-kitab yang ringkas tadi sifatnya. Fada tarabil kutub walam tunsah. Akhirnya kitab-kitab yang besar tadi hilang, kemudian tidak dicetak lagi. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala juga pernah menjelaskan hal yang sama dengan yang diterangkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi Fadlih mengatakan, wa in kana la amri, sungguh demi Allah aku bersumpah, faddarasa minhul kathir bi'adamil inayah, banyak sekali kitab-kitab karya ulama yang hilang karena sudah tidak dipelihara lagi, wa qillatir ri'ayah, tidak mendapatkan perhatian yang cukup, wal istighali bid dunya wal kalabi alaiha, karena kita sudah disibukkan dengan urusan dunia dan kita betul-betul terikat dengan urusan dunia. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Nah, mungkin salah satu faktornya bagi kita umat salafiyin di Indonesia karena kitab-kitab tersebut masih dalam bentuk berbahasa Arab. Coba kalau kitab Al-Bidayah wa Nihayah sudah diterjemahkan, senangnya bukan main. Karena di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ceritanya cuma kisah saja. Perang, keajaiban, karoma, perang salib. Sebagai contoh saja perang salib, referensi-referensi yang beredar saat ini semua kalau tidak bisa dikatakan sebagian besarnya, itu justru yang menulis dan mengumpulkannya adalah orang-orang kafir. Nah, sehingga pemutarbalikan sejarah dalam kisah perang salib itu luar biasa. Nah, luar biasa. Salah satu referensi yang bisa kita percaya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ puluhan halaman, bahkan ratusan. Karena perang salib itu terjadi ratusan tahun lamanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan panjang lebar sebab musababnya, proses peperangannya, apa yang terjadi di situ. Salah satu faktor dan kunci kemenangan umat Islam karena mayoritas pasukan yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala adalah para ulama dan santri-santrinya. Para ulama dan santri-santrinya. Ini perkemahan pasukan umat Islam itu, kemah ini ada ulama fulan, kemah sana ada ulama fulan, kemah di sana ulama fulan. Kalau terjadi perang, sore hari istirahat, yang dibahas ulama siapa yang meninggal hari ini, maka Allah berikan berkah. Ini salah satu contoh saja. Mungkin salah satu faktornya karena kitab-kitab tersebut masih berbahasa Arab. Betul tidak? Betul. Tetapi sekarang, nah, apakah kita menunggu kitab-kitab itu diterjemahkan? Apa tidak sebaiknya kitalah yang menerjemahkannya? Kadang-kadang, wah, apa bisa Ustaz? Apa bisa? Bisa. Cuman tidak mau. Caranya, belajar dulu bahasa Arab. Susah, Ustaz. Yang susah bahasa Arabnya. Atau andanya. Atau, ya itu tadi, kecintaan kepada ilmu ternyata masih belum kuat. Begitu. Dikit-dikit wah libur, Ustaz. Gitu. Akhirnya sambung-menyambung menjadi satu, kan begitu. Itulah bahasa Arab. Kadang-kadang ustadznya yang libur, muridnya udah semangat, ustadznya gak datang. Gantian ustadznya yang semangat udah datang, muridnya gak datang. Ya, itu tadi sambung-menyambung akhirnya. Sambung-menyambung. Padahal, nah, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah. Kita sudah terlanjur terkondisikan bahwa bahasa Arab itu sulit. Itu kita jangan sampai kalah di langkah yang pertama. Nah, jangan sampai kalah di langkah yang pertama. Oleh musuh-musuh Islam dikesankan, dipropagandakan bahwa bahasa Arab itu sulit, susah. Mana yang kita percaya? Mereka? Ataukah pernyataan dari Allah Azza wa Jal? Dan pernyataan dari Rasulullah SAW serta para ulama kita. Nah, tidak akan mungkin Allah menurunkan kitab suci yang terakhir. Tidak akan mungkin Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang hukum dan tata peraturan manusia di alam dunia ini. Serta hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Dengan bahasa yang sulit untuk dicerna manusia. Itu tidak akan mungkin. Allah Maha mengetahui bahwa umat manusia itu berbeda-beda bangsa, negara, suku, dan bahasa. Allah Maha mengetahui. Karena Allah yang menciptakannya. Dan Allah Maha mengetahui bahasa manakah yang paling tepat untuk semua suku, bangsa, dan negara tadi. Bahasa Arab. Mafhum? Bisa dipahami ya? Ini logika yang sangat sederhana sekali. Nabi Muhammad SAW demikian. Umat Islam, nah, diwajibkan dan diharuskan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul alaihi salatu wasalam. Apakah mungkin aturan-aturan yang dibutuhkan umat manusia itu lalu disampaikan dalam bahasa yang sulit? Padahal Allah kan menyatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi bahasa Arab itu mudah. Nah, pengalaman membuktikan, insya Allah dalam waktu 3 bulan, tiap hari dan tiap malam, bukan tiap bulan seminggu sekali, 3 bulan sehari tiap hari, tiap malam, dari yang nol putul. Tahu nol putul enggak? Nol putul itu ayo sama blas itu. Bahasa Indonesia nya nol putul nihil kan gitu. Dari 0% bisa menjadi 90% lah insya Allah maksimalnya. Yang 10% butuh mumarosah, butuh pengalaman. Survei membuktikan, catat. Kan gitu. Cukup waktu 3 bulan. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang 3 bulan itu kemudian berguguran. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Iya kan? Semoga Allah merahmatinya. Betul enggak doa ini? Ya, semoga Allah merahmatinya. 3 bulan bukan waktu yang lama insyaallah. Nanti pada waktu yang sudah ditentukan insyaallah kita akan membuktikan. Tunggu iklannya dari saya. Iklan begitu. Insyaallah akan dibuka kelas bahasa Arab khusus 3 bulan bagi yang bekerja cari cuti 3 bulan kan begitu. Kita buktikan bahwa dalam 3 bulan insya Allah dari 0 bisa sampai 90. Ya minimalnya 70% lah. Mana yang lebih kita pilih? Ngaji bahasa Arab. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Antum loh. Dari tahun sekian, sekian, sampai tahun sekian. Bukan 0. Ya, belum terlalu signifikan, belum terlalu membanggakan. Gitu. Dalam istilah sebuah perusahaan kan gitu, hasilnya belum terlalu membanggakan keuntungan kita kan gitu untuk tahun ini. Insyaallah selama 3 bulan tuh dengan apa metode yang sistematis insyaallah. Nah, selama 3 bulan tuh cukup. Nah, baru kemudian nanti apa pengayaannya, pematangannya insyaallah. Tunggu saja. Nah. Tapi jangan sekarang. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, nah. Salah satu gambaran betapa tinggi semangat para ulama kita di dalam thalabul ilmi, belajar mengajar. Nah, kita sebut saja nama seorang ulama yang hidup pada tahun 500-an Hijriah. Beliau bernama Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Salah satu tokoh ulama besar dalam mazhab Hanbali. Beliau memiliki sebuah karya tulis yang bernama Al-Funun. Karya tulis itu bernama Al-Funun. Kira-kira berapa jilid jumlahnya? Yang bisa menjawab dengan tepat dapat hadiah tisu. Punyanya tisu. Berapa jilid kira-kira? Silakan disebut. Monggo sebut saja, boleh. Berapa? 12 jilid. Bagus. Interaktif ini. Ada lagi yang menyebut jumlah lain? Berapa? 2000 jilid. Enggak apa-apa, bagus interaktif. 2000 jilid. Ini baru satu judul loh. Al-Funun, baru satu judul. Yang lain? 15. Yang lain satu lagi? 9. Enggak. Yang betul 800. Oh. Masih di bawahnya beliau. Belinya punya 800 jilid. Itu baru satu judul tuh. Baru satu judul. Jadi hidup mereka betul-betul kalau tidak belajar. Artinya itu kan hasil. Menunjukkan betapa beliau itu semangat ketika mencari kan begitu. Tidak mungkin beliau bisa menulis sebuah kitab berjumlah 800 jilid. Sementara ketika beliau saat-saat belajar pemalas itu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ini sudah menggambarkan beliau adalah orang yang semangat untuk belajar. Maka beliau pun telah menulis kitab Al-Funun. Hanya saja dari 800 jilid kitab itu yang betul sampai kepada kita dan masih bisa diselamatkan. Itu hanya beberapa puluh halaman saja. Karena kitab beliau termasuk yang dibakar oleh pasukan Tatar ketika Baghdad jatuh. Demikian juga Al-Imam Ibnu Al-Khashyab An-Nahwi. Nah, beliau termasuk penulis yang aktif. Abu Ala Al-Hamadhani. Nah, Al-Wazir As-Salih Al-Alim Ibnu Hubairah. Nah, rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Nah, Maka memang menulis itu penting. Nah, menulis itu penting. Saya pernah memberikan sebuah materi di lingkungan warga. Jadi yang hadir bapak-bapak saat itu. Ya wajar kalau orang awam tanya kurikulum vitae-nya kan begitu. Ustadz ini nama siapa, tempat tanggal lahir di mana. Saya berikan. Yang paling membuat saya sedih dan merasa ditampar itu ketika sang moderator bertanya, buku yang pernah ditulis apa Ustadz? Aduh. Kan begitu. Karena buku karya tulis merupakan salah satu bentuk hasil dari apa yang telah kita peroleh selama ini. Nah, ya akhirnya kita sebutkan kitab-kitab sederhana kecil, kitab yang sudah pernah kita terjemahkan. Tapi pertanyaan itu kemudian terus saya bawa pulang. Kejadian itu 2 bulan yang lalu. Nah, maka insya Allah ketika membaca kisah-kisah para ulama semacam ini, persiapan untuk ngisi daurah di Celengsi ini, baru ya betul juga ya. Para ulama, masya Allah mereka. Satu orang bisa sampai ratusan kitab, ratusan jilid mereka tulis, ada yang puluhan. Nah, tidak ada satu pun di antara mereka yang tidak menulis sama sekali. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allahu Azza wa Jal, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilma. Katakan ya Muhammad, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا لِلْإِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبِيَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ مِنْهُ. Cukup ayat ini sebagai bukti bahwa ilmu agama memang benar-benar tinggi dan mulia. Karena Allah memerintahkan nabinya agar mendapatkan tambahan ilmu. Nah, dan para ulama rahimahumullah, mereka yang betul-betul mempelajari ilmu agama, nah, mereka pun menguasai semua cabang ilmu yang lain. Nah, kalau kita sekarang terkesannya bahwa orang yang belajar ilmu agama seolah-olah ilmu yang kaitannya dengan dunia kan tidak tahu apa-apa, kan begitu. Seolah-olah, kesannya kan begitu. Terpisah antara ilmu agama dan ilmu dunia. Padahal tidak. Orang yang betul-betul mendalami ilmu agama, maka ilmu yang terkait dengan dunia pun pasti dia kuasai. Karena agama yang diturunkan Allah Azza wa Jal mengatur kehidupan manusia di dalam mereka beraktivitas di dunia. Nah, maka jangan salah kalau seandainya para ulama mampu berbicara tentang ekonomi, mampu berbicara tentang pertahanan, mampu berbicara tentang sosial, dan mampu berbicara tentang ilmu komunikasi masa ini dan itu. Nah, para ulama mampu berbicara dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala, beliau yang meninggal pada tahun 385 Hijriah. Nah, diceritakan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Azhari, kana Ad-Daruqutni zakiyan. Al-Imam Ad-Daruqutni itu adalah orang yang cerdas. Idza zakara syai'an minal ilmi ayya naw'in kana wujida indahu minhu nasibun wafir. Al-Imam Ad-Daruqutni itu kalau sudah berbicara tentang satu cabang ilmu, maka betul-betul seolah-olah dia menguasai cabang ilmu tersebut. Laqad haddatsani Muhammad bin Talhah an-Ni'ali. Pernah Muhammad bin Talhah bercerita kepada saya, annahu hadhara ma'a Ad-Daruqutni da'watan. Suatu hari Al-Imam Ad-Daruqutni mendapatkan undangan makan. Muhammad bin Talhah ikut menemani. Fajara dzikrul akalah. Dalam acara makan itu, makan malam, undangan makan malam, tiba-tiba ada yang memancing pembicaraan. Cerita tentang rayap. Lihat rayap, rayap. Nah, kata beliau, fandafa Ad-Daruqutni yuridu nawadiral akalati hatta qata'a aktsara lailatahu bidzalik. Karena ada yang mulai memancing berbicara tentang rayap, Al-Imam Daruqutni rahimallahu ta'ala menghabiskan sepanjang malam bercerita tentang rayap. Bercerita tentang rayap itu begini sifatnya, pernah begini, pernah begitu. Ada kejadian ini, ada kejadian itu. Semua diceritakan Al-Imam Daruqutni rahimallahu ta'ala. Mau tahu ceritanya? Ya jangan sekarang. Iya kan? Waktunya bukan untuk itu. Bukan cerita rayap, cerita ilmu sekarang. Sebagai contoh misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Syifaul Alil itu berbicara tentang kehidupan binatang dan hewan. Sesuatu yang membuat kita akan terheran. Dari mana Ibnu Qayyim tahu seperti ini? Cerita tentang apa namanya semut misalnya. Luar biasa semut itu. Hewan yang paling kuat dan paling tajam penciumannya semut. Dijelaskan Ibnu Qayyim begini-begini semua bukti-buktinya. Hewan yang paling cerdas, semut. Mampu mengukur ketinggian, mampu memperkirakan arah angin, mampu memperkirakan kuatnya angin yang bertiup. Kata Ibnu Qayyim, buktinya, dan itu pernah saya saksikan sendiri, madu yang kita letakkan di tengah-tengah air. Ini nampan penuh dengan air, kan begitu. Coba saja dibuktikan di rumah. Kemudian kasih mangkok kecil isinya madu. Nah, tunggu beberapa saat, di situ sudah ada semutnya. Kata Ibnu Qayyim, waqad jarab tuh. Sudah saya praktekan. Saya buktikan benar. Dari mana semut itu? Di sekelilingnya air. Kata Ibnu Qayyim, diperhatikan, diteliti oleh beliau, ternyata si semut itu ngerayap di dinding. Sampai di atas. Menjatuhkan dirinya. Subhanallah. Tuh, kok ketawa. Senang ya dapat cerita kayak gini ya. Luar biasa kan. Bagaimana dia mengatur ketinggian, arah angin, kecepatan angin bergerak. Itu kan butuh. Kalau kita sekarang kan pakai alat ya. Alat. Jadi kalau mau terjun payung aja, siapapun dia pasti sudah memperkirakan begini, arah angin, cuaca demikian. Semut. Allah berikan kemampuan seperti itu terus. Jatuh. Subhanallah. Nah, Ibnu Qayyim bercerita tentang ayam, bercerita tentang burung, sekian banyak cerita tentang hewan. Bukan sekarang. Saya cuma ingin menjelaskan secara ringkas, secara garis besar, bahwa para ulama, mereka yang betul-betul mendalami ilmu agama, maka ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan dunia, alam sekitar dan lingkungan mereka pun menguasai. Ilmu strategi berperang, strategi militer, ilmu tentang kedokteran dan kesehatan. Ibnu Qayyim punya kitab yang diberikan judul dengan At-Tibbun Nabawi. Di situ Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan tentang dasar-dasar ilmu kesehatan, kan begitu. Demikian juga dalil-dalilnya. Contoh-contohnya seperti apa. Kemudian beliau berbicara tentang jenis-jenis makanan, minuman, buah. Nah, fungsinya untuk apa. Pantangannya untuk orang yang sakit seperti apa. Ibnu Qayyim berbicara seperti itu. Nah, sebagai contoh saja Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Berbicara tentang terapi yang harus kita berikan kepada pasien orang yang sakit itu seperti apa. Menurut konsep Islam. Makanan dan minuman yang diberikan untuk si sakit harus makanan dan minuman yang sesuai dengan seleranya. Itu akan membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Kalau kita di zaman ini, kita melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan merasakan. Nah, yang pernah dirawat di rumah sakit, maka makanan yang disediakan oleh rumah sakit, setiap pagi perawatnya datang, petugasnya nganterin makanan, minuman, dikasih plastik, kan begitu? Ini pak minumannya pak masih hangat, kan gitu. Ini air, dan itu siang seperti itu, malam pun demikian. Yang ngabisin siapa tuh? Pasiennya atau yang nunggu? Yang nunggu. Pasiennya malah minta beli yang lain. Oh beliin ini nggak mau. Ini sudah tidak sesuai dengan konsep Islam seperti ini. Menambah jumlah pengeluaran dan biaya. Oh, pasiennya gak mau kok. Wow, kasih tumpukan makanan. Masya Allah. Islam memberikan konsep. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang paling tepat adalah pasien itu diberikan makanan dan minuman sesuai dengan seleranya. Nanti bisa tanya kepada Dr. Hasan ini. Dan wallahu alam bisawab, dari beberapa diskusi yang pernah saya lakukan dengan beberapa dokter di Solo, dokter Salafi ya, ternyata di Indonesia sudah ada yang menerapkan seperti itu. Rumah sakit Katolik. Rumah sakit Katolik. Padahal konsep Islam sudah lebih dulu, 1400 tahun yang lalu. Nah, wallahu alam, mungkin Pak Dokter sudah pernah melihat seperti itu. Jadi begini, memang biayanya membengkak. Karena dapur di bagian ahli gizi, tim gizi, masaknya 300 pasien, 300 menu. Kan biasanya sekarang, pasien 300, menunya katakan 5, 6. Ya, dibuat garis besarnya saja begini. Cuman kalau konsep Islam, memang akhirnya biaya lebih mahal, katakan begitu. Demikian juga lebih sibuk. Tapi untuk membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi di salah satu rumah sakit Katolik itu, pasien sakit yang itu, Bapak, untuk sarapan pagi pihak rumah sakit memberikan beberapa tawaran. Menunya memang sudah ditentukan oleh rumah sakit, akan tapi diberikan banyak opsi. Itu satu, menu pertama begini, menu kedua begini, tiga minumannya ini. Bapak pilih yang mana? Oh, saya pas doyan ini. Oh ya sudah, makan itu. Cocok ya. Jadi perawat atau kayaknya ini. Tawaran, terima kasih. Bukan tiba-tiba datang, Pak, makan, monggo minum. Yang makan sama yang habisin, saudara sama temennya. Apalagi yang datang ikhwan salafi kan itu. Wah, ayo, silakan . Ya habisin aja anak, gak doyan. Oh ya, makasih. Atau buah-buahan dianterin sama teman-temannya karena gak doyan. Ah, mumpung nih. Ikhwan Salafi yang datang jenguk nih, dibawa pulang aja buat anak-anaknya. Oh iya, jazakallah khair. Nah, coba konsep Islam seperti itu sudah dibicarakan para ulama kita. Dan konsep seperti itu sudah dibicarakan para ulama kita. Maka seseorang yang barakallahu fikum, yang mendalami ilmu agama, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tidak usah takut gagap teknologi. Gak usah khawatir kemudian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan dikira. Jangan. Salah pernyataan seperti itu. Kita kan sudah sering mendengar anak-anak kita, santri-santri kita. Tidak ada pelajaran komputer di pesantren itu. Tidak ada mata kuliah untuk pesantren, untuk santri-santri kita itu cara membuat akun Facebook. Itu gak ada. Tapi Masya Allah, berapa persen, banyak itu santri-santri kita di seluruh Indonesia. Kalau pas liburan kembali ke pondok, masing-masing sudah punya akun Facebook. Bahkan ada yang punya 3. Masya Allah. Iya ya. 30 pelajaran khusus. Itu dalam 2 detik, 3 detik, anak-anak kita cepat itu nyantolnya. Itu diajar ini, buka komputer gini, aktifin gini. Oh iya, ini ada program Corel Draw, caranya gini. Besok dia buat desain ini. Desain apa namanya? Pamflet daurah. Wah, bagus ini. Untuk pemula nilainya udah 7. Anak-anak kita masa luar biasa cerdasnya loh. Jangan khawatir anak-anak kita kalau kemudian diajari agama terus gitu. Karena memang bayangan dan gambaran kita tentang ilmu agama itu masih cetek, kata orang itu. Masih terlalu dangkal. Bayangan kita tuh agama ya itu-itu saja, padahal agama itu loh luas. Masalah dunia pun itu dibahas di dalam agama kita. Nah, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Anshari. Beliau meninggal pada tahun 535 Hijriah. Beliau bercerita tentang dirinya sendiri, Hafizul Qur'ana walis sab'u sinin. Saya sudah hafal Qur'an dalam usia masih 7 tahun. Bukan 17, bukan 27, bukan 37, bukan 47. Tetapi 7 tahun. Wa ma min ilmin fi alim illa waqad nazartu fihi wa hasaltu minhu ba'dahu aw kullah. Tidak ada satupun cabang ilmu yang dimiliki orang yang berilmu kecuali pasti saya sudah pernah mengetahuinya, bahkan menguasainya, meskipun tidak secara keseluruhan. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala suatu saat tertangkap dalam sebuah pertempuran. Beliau tertangkap oleh pasukan Romawi, diikat, dibelenggu. Nah, lehernya pun dibelenggu. Nah, mereka memaksa Al-Imam Muhammad bin Abdul Baqi untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tetapi beliau tidak mau melakukannya. Allah memberikan kekuatan kepada beliau rahimahullahu taala. Wa ta'allama minhal khattur rumi. Nah, bayangkan. Percakapan antara beliau dengan orang-orang Romawi tadi itu sudah membantu beliau untuk memahami bahasa Romawi. Cerdasnya bukan main ya. Nah. Tidak perlu diajari. Awalnya mulai dari isyarat. Kan orang cerdas kan seperti itu. Orang cerdas katakan kita yang belum tahu apa-apa tentang bahasa orang tersebut. Tapi kalau kita hidup sehari dua hari, akhirnya lama-lama juga mengerti. Oh, yang dimaksud ini tuh ini, yang dimaksud ini itu ini, kan begitu. Jelas, yang namanya welcome itu artinya selamat datang, kan itu. No smoking, gambarnya rokok, threat. Tidak merokok artinya dilarang merokok, kan paham seperti itu para ulama kita. Maka ketika beliau telah bebas dari tawanan pasukan Romawi, beliau sudah menguasai bahasa Romawi. Subhanallah. Ini beliau rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah dijenguk oleh ahli ekonom saat itu yang bernama Alauddin Ali Ibnu Al-Amidi. Nah, demikian juga dijenguk oleh yang lain, Asy-Syamsun Nafis, petugas Baitul Mal kaum muslimin saat itu, dijenguk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dijenguk oleh Asy-Syamsun Nafis, petugas Baitul Mal saat itu. Pada saat duduk berbicara dan berbincang-bincang dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam bertanya tentang peningkatan pendapatan kaum muslimin, ekonomi kaum muslimin, makro mikronya, kan begitu. Ini dan itu semua ditanyakan. Sebagian bisa dijawab, sebagian tidak. Yang tidak dijawab, Syekhul Islam yang menjelaskannya rahimahullahu taala. Selesai menjenguk Syekhul Islam, kata An-Nafis, Asy-Syamsu An-Nafis, petugas Baitul Mal kaum muslimin, pegawai ekonomi saat itu, kan begitu. Kata beliau, wallahi ta'allamtu al-yawma minhu ma la kuntu ata'allamuhu. Demi Allah, hari ini saya belajar dari Syekhul Islam ilmu yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Luar biasa. Jadi para ulama itu juga ahli ekonomi, ahli ini dan itu. Karena Al-Qur'an pada prinsipnya begini ya ikhwan, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh umat manusia. Maka salah apabila ada anggapan bahwa ulama itu tidak ngerti fikhul waqi, kan gitu. Enggak ngerti tentang politik, enggak ngerti tentang negara, enggak ngerti tentang, taunya cuma hukum haid dan nifas. Itu salah. Salah besar. Karena para ulama mereka menguasai segala macam bentuk ilmu. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allahu azza wa jalla. Dan kesabaran para ulama dan kesungguhan mereka untuk membuktikan rasa cinta kepada ilmu itu terbukti sampai mereka menghadapi saat-saat akan meninggal dunia. Nah, disebutkan tentang Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah. Nah, oleh salah seorang muridnya Ibrahim Ibn Al-Jarrah At-Tamimi. Kata Ibrahim, ataituhu a'uduhu. Suatu hari saya datang menjenguk Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid senior Imam Abu Hanifah. Fawajadtuhu mughman alaihi. Ternyata saat aku jenguk beliau rahimahullah, Abu Yusuf sedang dalam keadaan tidak sadar, koma. Falamma afaqa qala li ya Ibrahim. Setelah beliau tersadar, beliau bertanya kepadaku, ya Ibrahim, ayyuhuma afdalu fi ramyil zimar? An yarmiyah ar-rajulu razilan aw raqiba. Ini dalam keadaan yang sakit parah, Abu Yusuf memanggil muridnya yang sedang menjenguk, Ibrahim, menurutmu mana yang lebih baik ketika melempar jumrah pada saat haji? Manakah yang lebih baik? Lebih afdal bagi dia. Dia lempar batu jumrah itu dalam keadaan berjalan ataukah dengan menggunakan kendaraan Kata Ibrahim, saya jawab, ya berkendaraan. Kata Abu Yusuf, gurunya yang sedang sakit, akhtata, kamu salah. Qultu mashiyan, qala akhtata. Akhirnya saya jawab, ya kalau gitu sambil jalan ya Syekh. Kan gitu. Kalau naik kendaraan salah, berarti yang benar, yang lebih afdal adalah dengan berjalan. Kata gurunya Abu Yusuf, akhtata, kamu juga salah dalam jawaban seperti ini. Nah, kemudian saya katakan, qul fiha yardallahu anka. Kalau begitu, tolong terangkan dan jelaskan. Kata Abu Yusuf rahimahullah, amma ma yukafu indahu lidu'a fal afdal an yarmiyahu rajila. Wa amma ma kana la yukafu indahu fal afdal an yarmiyahu rakiba. Nah, lubang lingkaran jumrah yang digunakan untuk berdoa, maka yang terbaik adalah melempar jumrah dengan berjalan. Tidak naik kendaraan. Tapi kalau tempat jumrah yang tidak disyariatkan berdoa di sana, yang terakhir, nah, maka yang afdal melemparkan batu jumrah itu dengan menggunakan kendaraan. Tanya jawab diskusi ilmiah antara Abu Yusuf rahimahullah dengan muridnya. Kata Ibrahim muridnya, "Tsumma kumtu min indihi fama balagtu baba darihi hatta sami'tu suraha 'alaihi." Wa idza huwa qad mata rahimahullahu taala. Selesai diskusi ilmiah semacam itu, kata Ibrahim, saya tinggalkan guruku belum saya mencapai pintu rumahnya, saya sudah mendengar teriakan dari keluarganya. Ternyata Abu Yusuf sudah meninggal dunia rahimahullah. Husnul khatimah. Kata para ulama, husnul khatimah itu ditentukan dengan pada saat dia hidup. Husnul khatimah dan suhul khatimah itu sangat ditentukan dengan saat-saat kita masih seperti ini. Maka para ulama, mereka yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, mereka yang benar-benar membuktikan cinta dan rindunya kepada ilmu, Allah beri kemudahan untuk merasakan nikmatnya husnul khatimah masih dengan ilmu juga. Nah, masih dengan ilmu juga. Demikian juga Al-Imam Ibn Sa'dun, beliau meninggal pada tahun 352 Hijriah. Al-Imam Ibn Sa'dun rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama besar. Beliau pernah dijenguk oleh murid-muridnya. Fanadahu falam yujibhu. Ada yang memanggil namanya untuk meminta izin, tetapi ternyata tidak ada jawaban. Faqala al-akhar. Lalu orang lain yang ikut menjenguk membacakan ayat, wahila bainahum wa bainama yashtahud. Dan mereka pun terhalang dari apa-apa yang mereka inginkan. Artinya, Imam Ibn Sa'dun kan sakit, dijenguk sama murid-muridnya, kan begitu. Pengen ketemu, tapi nggak bisa. Dipanggil namanya, diketuk pintu rumahnya, tidak ada jawaban. Akhirnya salah seorang di antara orang yang ingin menjenguk mengatakan sambil menukilkan ayat, menggambarkan keadaan mereka, wahila bainahum wa bainama yashtahun. Mereka terhalang dari keinginannya. Padahal maksudnya apa? Mereka, para penjenguk ini, terhalang dari keinginan untuk menjenguk. Tapi menukilkan ayat. Nah, setelah orang itu menukilkan ayat, Al-Imam Ibn Sa'dun berteriak dari dalam rumah. Nazalat fil kufar. Wafiyah innahum kanu fi syakkin murid. Al-Imam Ibn Sa'dun berteriak dari dalam. Ayat itu diturunkan untuk orang-orang kafir. Dan kelanjutannya, innahum kanu fi syakkin murid. Sesungguhnya mereka itu dalam keadaan kebingungan yang nyata. Setelah itu tidak berapa lama kemudian meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala. Nah, demikian juga Al-Imam Masarrah Al-Hadrami. Meninggal tahun 373 Hijriah. Disebutkan di dalam biografi beliau rahimahullah, annahu lamma hudira ibtada al-Qur'an. Menjelang wafat, Masarrah al-Hadrami rahimahullahu taala membaca Al-Qur'an. Fantaha fi surati Taha ila qawlihi taala wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Beliau terus membaca Al-Qur'an sampai surat Taha dibaca. Dari Al-Baqarah terus sampai Taha. juz 15, juz 16. Sampai pada ayat wa'ajiltu ilaika rabbi litardha, dan saya bergegas memanggil seruanmu ya Allah agar engkau ridha. Sampai ayat ini fafadat nafsuhu, kemudian beliau pun meninggal dunia. Baca Al-Quran, indah ya hidup seperti ini. Masya Allah. Pengen? Pengenlah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Nah, untuk apa namanya merasakan nikmat dan lezatnya husnal khatimah semacam ini, maka hari-hari kita sekarang ini harus diisi dengan thalabul ilmi. Inilah salah satu hikmah mengapa para ulama begitu semangat dan bertekad terus belajar ilmu agama. Salah satunya agar merasakan nikmatnya husnul khatimah. Merasakan nikmatnya husnul khatimah. Seseorang yang tidak disibukkan dengan ilmu agama, maka pada saat akhir dia akan meninggal dunia, akan sulit untuk merasakan nikmatnya husnul khatimah seperti yang dirasakan para ulama rahimahumullah. Nah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, barakallahu fikum. Nah. Semangat kita untuk belajar ilmu agama itu juga ditentukan dengan seberapakah seringnya kita mengkaji dan belajar. Nah, seberapakah efektifnya waktu yang kita gunakan untuk belajar. Para ulama rahimahumullah menyatakan salah satunya tentang biografi Al-Imam Ibnu Ruzbah, meninggal pada tahun 633 Hijriah. Ada yang mengatakan 666 Hijriah. Disebutkan bahwa beliau yaitu salah seorang muridnya bernama Ahmad bin Abdullah Al-Jazairi. Ahmad bin Abdullah Al-Jazairi pernah mendengar kitab Sahih Al-Bukhari dari Ibn Ruzbah fi 14 majlisa, dalam 14 kali pertemuan. Bisa enggak seperti itu kita ya? Membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir dalam 14 kali pertemuan. Wah, luar biasa itu. Selesai pada malam yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-14. Wa annahu qala lahum yaumal khatmi, pada hari khatam membaca Sahihul Bukhari, gurunya yaitu Ibnu Ruzbah berpesan, ijtahidu fi ikmali hadzal kitab, fa innahu wallahi ma baqiya ghairukum yasma'uhu alayya wa tuwaffiya fi lailatin muttasilati bidzalikal yaum. Beliau berpesan, bersungguh-sungguhlah kalian untuk menyempurnakan kitab ini demi Allah, tidak ada lagi orang lain yang bisa mendengarnya dariku selain kalian. Malam itu beliau pun meninggal dunia rahimahullahu taala. Beliau pun meninggal dunia rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Malik Sahibul Alfiyah, Al-Imam Ibnu Malik penulis kitab Al-Alfiyah tentang nahwu, kitab yang terkenal di kalangan kaum muslimin Indonesia. Ibnu Malik ini meninggal pada tahun 672 Hijriah. Disebutkan di dalam biografi beliau rahimahullah, hatta annahu hafizha fil yaumil ladzi mata fihi khamsata syawahid, pada hari beliau meninggal dunia beliau menghafal 5 syawahid, 5 susunan bait syair, bukan 5 baris tetapi 5 susunan bait syair yang menjelaskan tentang nahwu beliau rahimahullahu taala. Al-Imam Khabar Al-Hajjar, nama seorang ulama yang meninggal pada tahun 730 Hijriah. Namanya Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar, tukang batu. Disebutkan dalam biografinya rahimahullah, anna tullaba qad qarau alaihi fi yaumi mautihi walahu mi'atu sanatin wa ashru sinin takriba. Disebutkan bahwa Al-Imam Al-Hajjar pada hari beliau meninggal, murid-muridnya masih belajar membacakan kitab dan membacakan hadis untuk beliau. Padahal saat itu beliau telah berusia 110 tahun. 110 tahun, enggak pikun. Maka para ulama rahimahumullah Allah jaga mereka dari kepikunan. Tidak ada satupun ulama kita yang pikun. Tapi kalau lupa, siapapun bisa lupa. Kalau pikun seperti kemudian menjadi anak-anak, tidak ada. Allah menjaga mereka. Allah menjaga mereka. Rahimahumullah. Dan ini sebuah keistimewaan. Sebuah nikmat karamah yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk para ulama. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 567 Hijriah pada hari terakhir hidup di dunia. Padahal saat itu beliau sudah berusia 80 tahun itu yaqra'u al-qira'atil ashri ala ibn al-Baqilani ma abnihi Yusuf. Itu masih mengajarkan qira'ah asyarah bukan qira'ah sab'ah. 10 cara baca Al-Quran untuk Ibnul Baqilani disertai anaknya yang bernama Yusuf. Padahal usianya sudah 80 tahun. Kata Imam Az-Zahabi setelah menceritakan kisah ini, Falbur ila hadhil himmatil aliyah. Coba perhatikan betapa tingginya semangat mereka di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Sampai hari terakhir sebelum meninggal dunia pun, mereka masih dalam semangat untuk belajar ilmu agama. Nah, memang bagi para ulama, belajar agama adalah obat. Kalau kita, bukan orang lain, kita sakit kepala bisa menjadi alasan untuk tidak taklim. Kan begitu, jangan tersinggung. Sakit kepala, flu, batuk, agak ngergesi, kan begitu. Itu biasanya, tidak semua kan? Kok gak ada jawab ini? Udah ngantuk kayaknya. Sebentar lagi, tenang. Sebentar lagi. Biasanya kan jadi alasan. Tapi bagi para ulama kita, obatnya justru dengan belajar. Begitu. Coba lihat, kata Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah, menceritakan tentang Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, ibtada'ani maradun, saya pernah jatuh sakit. Dokter memberikan nasihat, inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad. Kebiasaanmu menelaah dan membaca kitab serta berbicara dan berdiskusi tentang ilmu itu akan memperparah penyakit. Ini pesannya dokter. Jangan banyak aktivitas, jangan banyak bicara, kan begitu biasa pesan dokter. Nah. Kok sudah diketik? Sudah direncanakan. Nah. Fakultu lahu la asbir ala dhalik. Kata Syekhul Islam, wah saya enggak bisa menahan diri kalau sudah seperti itu. Kalau pengen baca, baca. Bukan membaca tabloid bola atau Terubus atau majalah Bobo, bukan. Tapi kitab-kitab ilmu tentang agama. Nah, kata Syekhul Islam, la asbiru ala dhalik, saya tidak bisa menahan diri. Wa ana uhakimuka ila ilmika. Sekarang, saya akan memutuskan dengan terapan ilmu yang engkau kuasai, wahai Pak Dokter. Sekarang kita putuskan, benar atau tidaknya yang saya lakukan ini, berdasarkan disiplin ilmu yang engkau kuasai, wahai Pak Dokter. Dokternya diem. Kata Syekhul Islam, Pak Dokter, alaisatin nafsu idza farihat wa surrat wa qawiyat tabi'atu fadafa'atin mal. Pak Dokter, bukankah kalau jiwa itu senang, bahagia, termotivasi, bukankah penyakit itu akan hilang? Tidak terasa sakit. Kan seperti itu ya. Nah, sudah kita rasakan dan sudah kita lihat. Orang sedang sakit. Ini datang tamu kan langsung. Wah, tenang kan gitu. Seakan-akan gak sakit. Kan gitu. Udah kamu duduk aja. Enggak. Kuat kok. Kuat duduk. Padahal ketika para tamu penjenguk itu tidak datang. Waduh. Kan begitu. Iya. Orang yang senang itu. Maka salah satu terapi untuk orang yang sakit itu bukan cuma obat tapi terapi refreshing kan gitu. Rumah sakit satu pasien itu sampai 4 dan 5 apa namanya perawat pagi nganterin jalan-jalan gitu, terapinya dibuat senang pokoknya. Nah, kata dokternya saat itu, bala memang seperti itu wahai Syekhul Islam. Fakultulahu, maka saya katakan kepada Pak Dokter, fa inna nafsi tusarru bil ilmi fataqwa bihi tabi'ah fa ajidu rahatan. Wahai dokter, Pak Dokter, diriku ini sangat senang sekali dengan ilmu. Kalau saya sudah senang dengan ilmu, taqwa bihi tabi'ah, maka kondisi tubuh saya itu kuat, jasmaninya segar. Fa ajidu rahatan, maka saya merasakan ketenangan. Faqala, kata Pak Dokter, hadza kharijun an ilajina, ini sudah keluar dari cara pengobatan kami wahai Syekhul Islam. Kan gitu. Ya, seperti itulah. Sebenarnya kalau kita sakit kepala, kalau dituruti sakit. Orang sakit kan begitu. Coba tanya kepada para petani. Contoh sederhana, para petani yang setiap hari mencangkul, tanyakan, Pak, kalau jenengan agak sakit, apa malah dibawa tidur? Enggak, malah saya pergi ke sawah nyangkul, hilang itu. Anda yang para pekerja keras sudah pernah merasakannya, tentu kan? Ya enggak? Iyalah. Jawab aja iya susah sih. Gitu. Insya Allah begitu. Nah, maka, nah, ini para ulama rahimahumullah, rahimahumullahu ta'ala. Nah, masih asyik ya? Masih halaman ke-6 ini. Baik. Tiga cerita lagi saya bawakan. Kasihan yang jauh, yang ngantuk. Nah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Nah. Al-Imam Ibnul Jauzi sebagai bentuk cinta dan semangatnya beliau untuk belajar. Nah. Untuk belajar, kita kira-kira berapa jilid buku yang pernah beliau baca? Nah, pertanyaan lagi, berapa sekarang? Pak, nyebut aja gak apa-apa. Ini tuh ngilangi ngantuk. Daripada kita bicara terus, antum dengarkan, ya kan begitu. Kira-kira berapa jilid kitab yang pernah dibaca Ibnul Jauzi rahimahullah? Siapa? Bagus, interaktif sekali ini. Yang paling belakang? Kira-kira berapa? Sebut aja, gak apa-apa. 500. Yang sebelah kanan? Berapa, Pak? 700. Sebelah kiri? Hah? 5.000. Masa, Mas. Abu Amar? Gak ada yang namanya Abu Amar ya? Berapa? Dalam biografi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah disebutkan bahwa beliau pernah membaca saat belajar loh ini, saat jadi santri, itu coba diterjemahkan, ini bahasa Arabnya begini. Inni tala'tu 20 alfi mujalladin. 20 berapa? 20. Oh, 1000. 20. Waduh, hitung-hitungan, Pak. Hitung-hitungan. Aduh, hitungan ini, hitungan 20. 20 berapa? 20. Alf. 1000 kali 20? 20.000 jilid. 20.000 jilid. Nggak salah baca loh ini. Kalau tulisannya angka 2000, mungkin saya salah baca. Tapi selain tertulis 20.000, juga tertulis 20 alf. Jadi kemungkinan salah bacanya tidak ada. Tidak ada kemungkinan untuk salah baca itu. Nah, lihat, 20 berapa? 20.000 jilid. Nah kita, ya jawab sendiri-sendirilah. Malu, saya sendiri pun malu setelah membaca ini. Memang setiap kali daurah di Cilengsi, ilmu baru terus saya dapatkan. Kalau nggak ada acara ini kan nggak mungkin saya persiapan seperti ini kan begitu. Daurah di SMS, temanya keutamaan menuntut ilmu ya. Akhirnya cari-cari bacaan, kitab, dikumpulkan jadi satu, disusun, masya Allah, banyak manfaatnya. Nah, ini para ulama kita rahimahumullah. Nah, kakek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memang terlahir dari keluarga yang cinta agama, cinta agama. Kakeknya beliau yang bernama Abul Barakat, "Idza dakhala al-khala'a yaqulu li iqra' fi hadzal kitab warfa' sautakum hatta asma'." Saking semangatnya belajar ilmu agama, Abul Barakat kalau sudah masuk ke kamar mandi, ke WC untuk keperluan hajatnya, beliau pesan kepada anaknya, "Kamu berdiri di luar kamar mandi, baca kitab ini dengan suara keras biar saya bisa mendengar dari dalam." Wah, luar biasa. Masya Allah. Kata beliau, wahada sanadun kasyamsi rahimahullahu jami'. Sanad tentang cerita ini itu betul-betul kuat dan terang seperti matahari. Rahimahullahu jami'. Semoga Allah merahmati semua ulama kita. Sesuatu yang tidak terbayang. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita lakukan. Mungkin. Kecuali kalau nanti pulang besok pagi suruh anaknya, "Dek, Abi mau masuk kamar mandi. Tolong baca majalah syariah ini, Dek." Begitu. Baca yang keras. Gitu. Iya. Sekalipun itu kita lakukan, apakah daya tangkap dan konsentrasi kita seperti daya tangkap dan konsentrasi kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Padahal saat di dalam kamar mandi itu kan saat-saat yang paling tenang kan begitu. Maka di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan asing, dan itu pernah saya lihat sendiri, perusahaan-perusahaan asing itu pengumuman tentang kebijakan-kebijakan perusahaan itu ditempel di pintu WC bagian dalam. Itu lebih efektif daripada membuat papan pengumuman diletakkan di ujung ruangan. Jarang orang mau membaca. Tapi kalau sudah di dalam kamar mandi WC sambil duduk, mau bikin apa? Kan begitu ya? Mau bikin apa? Ya mau tidak mau baca, oh perusahaan kebijakannya seperti ini, oh gini. Lebih efektif. Orang kafir tapi ini. Nah, orang kafir. Tapi kita tadi menceritakan tentang siapa? Kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Abul Barakat. Pesan kepada anaknya, "Iqra fi hadzal kitab." Baca buku ini. "Warfa sautakum hatta asma." Keraskan suaranya agar saya bisa dengar dari dalam kamar mandi. Nah. Enggak selesai-selesai ini. Cukup insyaallah ya. Cukup. Padahal kalau sudah cinta, ngantuk pun tidak terasa. Tapi kan kita masih punya esok hari. Kalau kita baca seterusnya, sebenarnya bisa kita praktekkan. Karena pada kisah-kisah yang berikutnya diceritakan tentang para ulama yang belajar sampai subuh. Tapi sengaja tidak saya bacakan. Jangan sampai ada tuntutan kan begitu. Wah, repot. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kapan-kapan lagi kita lanjutkan. Nah, pertanyaan dari pendengar radio streaming Salafi Cilengsi. Name Abu Musyaddad. Orang Betawi ini kayaknya nih, Name. Bolehkah baju yang terkena muntah yang sudah kering dibawa untuk sholat? Baju terkena muntah yang sudah kering. Oh, boleh. Boleh. Boleh. Nah, karena wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling kuat, muntah itu tidak najis. Muntah manusia itu tidak najis karena hukum asal segala sesuatunya adalah suci sampai ada dalil yang menyatakannya najis. Wallahu a'lam. Jadi boleh. Dalam salat tarawih disunnahkan kunut witir pada rakaat keberapa yang sesuai sunnah yang sahihah? Jazakallahu khairan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kunut witir ada ataukah tidak. Perbedaan itu muncul dari perbedaan tentang sahih tidaknya hadis tentang kunut witir. Yaitu hadis Al-Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Ulama yang menyatakan hadis itu muhtajun bihi, mereka mengatakan kunut witir sunnah. Tetapi bagi yang mengatakan hadis itu tidak sahih, maka mereka mengatakan kunut witir itu tidak sunnah, tidak disunnahkan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala memilih pendapat yang kedua. Nah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala memilih pendapat yang kedua, artinya kunut witir Nah, kunut witir, kata beliau dalam kalimatnya, seandainya pun tidak dilakukan sepanjang tarawih pada bulan Ramadan juga tidak mengapa. Nah, juga tidak mengapa. Bagi mereka yang mengatakan sunnah, maka kunut witir itu dilakukan pada rakaat terakhir salat witir. Tergantung berapa rakaat yang kita pilih, kan begitu. Kalau kita ingin sholat 2-2 kemudian witir, berarti rakaat yang kelima, kan begitu. Kalau 2-2-2-2 witir, berarti pada rakaat yang ketujuh dan seterusnya. Yang penting kunut itu dibaca pada rakaat terakhir pada sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan tentang kejadian yang menimpa adik bungsu saya. Adik saya diganggu oleh jin penunggu rumah yang ada di bak mandi. Apakah bak mandi itu dibongkar? Atau bagaimana ya Ustadz, bagaimana supaya jinnya pergi? Yang pertama, dari mana kita tahu kalau jinnya ada di situ? Ya kan? Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Dari mana kita bisa memastikan dan menentukan bahwa di dalam bak kamar mandi itu ada jin? Nah. Nah. Terlepas benar ataukah tidak? Iya. Ada di situ ataukah tidak? Maka cara yang paling terbaik adalah selalu membaca doa ketika masuk ke dalam kamar mandi. Ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan ikhtilaf para ulama yang terjadi, apa ini maksud dengan al-khubuth wal khaba'ith? Ada yang mengatakan al-khubuth itu jin laki-laki, al-khaba'ith jin perempuan, ada yang mengatakan al-khubuth perbuatan jelek, al-khaba'ith adalah perbuatan jelek yang cakupannya lebih luas lagi. Nah, tetapi doa itu sangat bermanfaat. Nah, doa tersebut sangat bermanfaat sekali. Maka yang paling terbaik adalah membentengi diri. Nah, karena kalau kita ingin menghindari tempat-tempat yang seperti itu, terlalu banyak tempat-tempat yang digunakan oleh jin. Yang terbaik adalah membentengi diri. Ketika diri kita sudah terbentengi, kemanapun kita pergi, Allah pasti menjaganya biiznillah. Faham gak? Nah, kalau kita menyelesaikan tempat per tempat, berapa banyak yang harus kita selesaikan? Karena tempat mereka untuk bersembunyi, tempat tinggal itu bukan cuma di dalam kamar mandi saja, tapi banyak tempat. Namun yang terpenting, wallahu a'lam bishawab, kita adalah menjaga, membentengi diri sendiri, membentengi rumah. Salah satu cara yang juga diingatkan para ulama, sunnah yang semakin lama semakin ditinggalkan adalah ketika maghrib menjelang, pintu dan jendela rumah ditutup dengan mengucapkan bismillah. Ketika kita masuk ke dalam rumah, jangan lupa ucapkan bismillah. Rumah yang ditutup pintu serta jendelanya dengan ucapan basmalah. Dan rumah yang setiap warga dan penghuninya masuk ke dalam rumah mengucapkan bismillah, maka rumah tersebut insya Allah tidak akan ditempati oleh jin. Maka wallahu a'lam bishawab, bak mandi itu tidak perlu dibongkar. Nah, yang paling terbaik adalah kita membentengi diri sendiri. Bacakan surat Al-Baqarah. Nah, karena setiap rumah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang dibacakan surat Al-Baqarah di sana, maka akan terbebas dari gangguan jin bi'idnillahi azza wa jal. Apa hukum menukil atau mengambil kebenaran dari selain ahlu sunnah? Apakah ada asar dari salaf yang membolehkan menukil kebenaran dari selain ahlul bid'ah? Apakah ada asar dari salaf yang membolehkan menukil kebenaran dari selain ahlul bid'ah? Mungkin dari selain ahlu sunnah ya? Mungkin itu nih maksud Allah alam. Pertanyaan sekarang, sebelum menjawab boleh atau tidaknya, apakah kebenaran itu tidak ada di kalangan ahlu sunnah? Kenapa? Apa tujuan kita dan apa faktor yang mendorong kita untuk menukil dari selain ahlu sunnah? Apakah kita sudah kekurangan orang dari kalangan ahlu sunnah? Kan begitu pertanyaannya. Itu yang paling mendasar. Pertanyaan itu paling mendasar. Apakah kita sudah tidak percaya lagi dengan ahlu sunnah? Apakah ada kebenaran yang hilang dari ahlu sunnah sehingga harus kita cari dari selain ahlu sunnah? Apakah ada kebenaran yang tidak dibahas dan tidak diterangkan oleh ahlu sunnah? Jawabannya tidak ada. Semua kebenaran itu telah dijelaskan dan diterangkan oleh ahlu sunnah. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk menukil kebenaran itu dari ahlu sunnah. Untuk menjelaskan bahwa agama Nasrani adalah agama yang batil, tidak perlu kita menukil ayat-ayat dari kitab Injil. Kan begitu. Seperti yang dilakukan oleh para penggiat anti kristenisasi, kan begitu. Mereka semangatnya untuk membongkar

Nah, maka mereka menganggap ini riwayatnya riwayat yang syadz, riwayat yang lemah karena menyelisihi man huwa aula minhu, menyelisihi perawi yang lebih kuat dan lebih baik darinya. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan ini mahallul ijtihad, termasuk perkara ijtihad, maka kita saling menghormati dalam masalah ini. Nah, dalam masalah ini wallahu a'lam. Apa pendapat RSC? RSC itu apa? Bukan Radio Salafi Cewulengsi. Bukan RRC bukan ya? Radio Salafi Cewulengsi tentang perayaan Tahun Baru Hijriah. Perayaan Tahun Baru Hijriah termasuk perayaan yang dilarang untuk dilakukan. Karena sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Nah, dan para sahabatnya. Kalau itu memang baik, tentu diajarkan oleh sahabat dan dipraktikkan oleh para ulama kita. Namun ternyata tidak. Kemudian perayaan Tahun Baru Hijriah itu sendiri munculnya adalah pada masa-masa setelah Islam itu ratusan tahun setelah Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia. Nah, maka tidak ada syariatnya untuk mengadakan perayaan Tahun Baru Hijriah. Kalau saya habis kerja, capek dan ngantuk. Kalau belajar dan taklim, suka ngantuk. Bagaimana nih, Tat? Ini banyak faktornya. Banyak faktornya. Ya manusia. Manusia itu terbatas kemampuannya. Nah, kadang-kadang semangat tidak sesuai dengan tenaga. Kan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya kita tinggal, insya Allah masing-masing kita sudah mengerti selahnya kita itu seperti apa. Yang membuat kita mengantuk itu apa. Nah, mungkin kita bisa membanding-bandingkan. Cobalah bandingkan hasil kita duduk di depan dengan duduk di belakang. Contoh, yang belakang jangan tersinggung. Beda apa enggak? Lebih cepat ngantuk mana nih? Duduk di depan apa duduk di belakang? Ya pokoknya ini satu gambaran saja, contoh kan gitu. Contoh yang lain, lebih cepat ngantuk mana? Kita berangkat taklim, mandi dulu seger, keramas, sikat gigi, pakai minyak wangi, baju bagus, ataukah berangkat taklim seadanya? Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, waktu berangkat taklim lebih cepat ngantuk yang mana? Berangkat dalam keadaan kenyang atau dalam keadaan lapar? Kan begitu. Berangkat taklim dalam keadaan kondisi rumah sudah siap ditinggalkan, oke. Kan begitu. Ataukah ternyata di rumah masih ada masalah? Ini sekian banyak faktor. Insya Allah masing-masing kita sudah ngerti lah. Selahnya kita itu di mana. Tinggal kita pelajari saja. Oh ternyata saya kurangnya di sini. Saya kurangnya di sini, harus diperhatikan. Lebih cepat ngantuk mana? Dengarkan taklim begini ataukah sambil kadang-kadang nyatet? Meskipun gak terlalu lengkap sih. Selesai taklim suruh baca lagi gak tahu. Tapi itu kan salah satu trik ya. Salah satu trik, lebih kita lebih kuat, lebih betah di majelis kalau bawa kertas meskipun gini. Duduk lagi, udah mulai ngantuk. Kan lagi kan begitu. Atau mungkin ya boleh-boleh saja sambil mijetin kaki. Kan ada titik-titik refleksi, boleh tanya kepada refleksi. Ya kan asik kan gitu dengerin taklim. Mantau-mantau ini bukan karena paham kan gitu. Karena asik mijetin kaki kan gitu. Boleh kok. Insya Allah kalau anak sih tidak melarang kan gitu, malah menganjurkan. Antum yang sudah mulai mengantuk, silahkan pijit-pijit kaki begini. Karena dulu waktu saya belajar pun sering begitu. Kan itu pakai bolpen tadi, gini, masya Allah. Iya, nggak ada masalah seperti itu. Artinya kita bisa memanage diri sendiri, insya Allah demikian. Memanage diri sendiri. Nah, kadang-kadang yang bikin ngantuk juga ada faktor penyampaian ustadznya. Ustadznya kadang-kadang monoton, jadi ngantuk kan ini. Cuman kalau ustadznya banyak metode, banyak cara yang dipakai, insya Allah pun lebih meriah. Bukan begitu saudaraku? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini karena sudah capek dan ngantuk. Nah, maka kita cukupkan sekian insya Allah. Soal kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.